Cak, nyoba cak, dekir jen cak. Hey! Monata Tani Indonesia! Hey, kawan kau dengar ku punya cerita. Tempat biasa ku berbagi rasa. Oh, hey! Suka dekat tinggi bersama. Di gang gelap, di balik ramenya Jogja. Yo! Sini berkumpul kawan dansa dansa sambil tertawa. Hey, hey! Bila kau datang dari selatan, langsung saja menyudu kondomenan. Tengok kanan sebelum berdepatan, teman-teman yang menuju di Saidan. Di Saidan, di jalanan, kawan. Di Saidan, di jalanan, tuangkan air kedamaian. Barek, barek, barek, gak usah melo-melo. Yuk, jeruai. Sing penting joget. Jurus, sing urus dewe, gue. Gak usah melok-melok, ngurus dewe coba.